Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ahibati fillah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Usulul Iman karya Syekhul Islam Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alaih. Beliau sebutkan walahuma an Aisyah radhiyallahu taala anha marfu'a, juga di Bukhari Muslim dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha Rasulullah sallam sebutkan, idza ra'aitumul ladina yattabi'una ma tashabaha minhu فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. Jika kamu melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat Quran yang mutasyabihat, meninggalkan yang muhkamat, tidak mengembalikan yang mutasyabihat kepada yang muhkamat, maka mereka itulah orang-orang yang telah Allah sebut di dalam Quran di Ali Imran, ibtigha'al fitnati wabtigha'at ta'wili. Berarti mereka orang yang menginginkan fitnah, kejelekan, kesesatan, penyimpangan, dan menginginkan pentakwilan, penyelewengan atau penyimpangan daripada ayat itu sendiri. Fahdharuhum, maka hati-hatilah kalian dari mereka. Wa'an ibni Mas'ud, juga dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah katakan, ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatihi qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnati wa yaqtaduna bi amri. Setiap nabi yang Allah utus sebelumku di umatnya, pasti nabi itu dari umatnya memiliki para hawariyun yang meneruskan dakwah dan perjuangan nabi itu. Hawariyun, mereka yang mengamalkan sunnah nabi itu, mereka yang bertoladan mengikuti dan mencontoh nabi itu dalam segalanya. Thumma innaha takhallafa min ba'dihim khuluf yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Kemudian setelah beberapa zaman datang generasi yang mereka itu berbicara apa yang tidak mereka amalkan, berbuat apa yang tidak mereka diperintah. Yang tidak diperintah mereka amalkan. Mereka banyak bicara tapi tidak mereka perbuat. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Maka yang memerangi mereka dengan tangannya berarti mu'min. Waman jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min. Yang memerangi mereka dengan lisannya maka dia mu'min. Waman jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Yang memerangi mereka dengan kalbunya juga mukmin. Walaisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardal. Adapun di balik itu, selain itu dengan kalbunya pun tidak memerangi, maka tidak ada lagi iman dalam kalbunya sebiji sawi sekalipun. Hadis di Sahih Muslim. Wa an Jabir, hadis ketiga, anna Umar radhiyallahu anhuma qala, kata Jabir, Umar berkata, ya Rasulullah, Inna nasma'u ahaditha min Yahud tu'jibuna afatara an tuktaba ba'duha. Kata Jabir, Umar tanya, wahai Rasulullah, kami terkadang mendengar, yakni mendapati dari orang-orang Yahudi beberapa ilmu hadis, yakni yang disampaikan oleh orang Yahudi. Yahudi kan agama dan punya kitab, walaupun sudah mereka rubah-rubah, Taurat, punya ajaran Nabi Musa, walaupun sudah mereka acak-acak, tapi ada ilmunya. Sehingga hikmah kadang masih ada di mereka. Layaknya kalau kita berdakwah misalnya, ayat mengatakan begini, dalam sunnah hadis Rasulullah katakan begini, orang itu kalau begini akan begini, begini, ilmu. Di Yahudi pun ada. Dan itu kata Umar mengagumkan kami, membuat kami kagum. Menurutmu, kata Umar, tanya ke Rasulullah, bagaimana kalau sebagian itu ditulis, ilmu dari Yahudi, dicatat, dibukukan. Faqala amutahawwikuna antum kama tahawwakatil yahudu wa nasara. Laqad ji'tukum biha baydha'a naqiyatan walau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i. Apakah kalian mau simpang siur? Mutahawwikun, simpang siur, ngawur. Sebagaimana Yahudi dan Nasara simpang siur, ngawur dalam agamanya. Sungguh aku telah datang kepada kalian membawa ajaran yang putih, bersih, suci. Itu yang aku sampaikan pada kalian. Seandainya Musa alaihissalam, Nabi Yahudi, seandainya beliau hidup, sungguh beliau tidak punya pilihan kecuali harus mengikuti aku, kata Rasulullah. Seandainya Musa hidup sekarang, di zaman Rasul, tidak ada pilihan bagi Musa. Harus mengikuti ajaranku, harus taat kepadaku. Enggak boleh masih juga mengamalkan ajaran beliau yang dulu, apalagi mendakwahkan ajaran itu. Nah, Rasulullah marah kepada Umar radhiyallahu ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Tiga hadis ini, hadis Aisyah, hadis Ibn Mas'ud, hadis Jabir, dibawakan oleh Imam Muhammad terkait ilmu, keutamaannya, bagaimana ilmu itu dipelajari, ini metode yang benar, itulah manhaj, konsep yang benar dalam menimba ilmu, mengambil ilmu dari siapa, kemana, di mana, bagaimana caranya, serta adab-adab yang harus ada pada orang yang berilmu, yang dengan itu pantas dia disebut alim, orang yang berilmu, yang dengan itu pantas untuk ilmu itu diambil darinya. Siapa para ulama? Termasuk peringatan atau ancaman Rasul dari mengikuti yang mutasyabihat. Dan beberapa perkara lain akan disebutkan nanti. Hadis pertama riwayat Aisyah tentang mutasyabihat. Mengikuti yang mutasyabihat, mengambil yang mutasyabihat, madzmum, sangat dicela. Di kalangan ulama sunnah. Artinya, Imam Muhammad menginginkan dengan ini, kamu sebagai talibul ilm, penuntut ilmu yang belajar ilmu, kalau kamu ingin belajar ilmu yang benar, ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, hendaknya kamu pelajari ilmu yang muhkamat. Tinggalkan yang iskalat, yang bermasalah. Masalah-masalah ilmu yang muskil, yang problem, yang bermasalah, yang pelik, rumit, sulit, nah, itu tinggalkan. Karena jika itu diikuti, kamu masuk ke dalamnya, sementara belum tertanam pada dirimu, belum kamu pelajari matang ilmu yang muhkamat, na'udzubillah, orang bisa terseret jauh dalam kesesatan. Bisa tenggelam jauh dalam penyimpangan. Kenapa? Karena problem dan iskalat ini, yang bermasalah-masalah ini, PR dan tanda tanya bagi dia. Ini bagaimana terus? Ini apa? Akhirnya dia terseret untuk memaksakan dirinya menjawab, berbicara yang bukan kapasitas dia, dan dia belum punya ilmunya. Di situ kesesatannya. Masalah-masalah yang rumit, membawa tanda tanya, dia terdorong untuk menjawab, bicara, sementara dia gak punya ilmunya. Akhirnya ngawur. Berbicara tanpa ilmu. Oleh karena itu yang wajib, semua diimani. Seperti yang Allah katakan dalam ayat yang sama di Ali Imran, kullum min indi rabbina, semuanya dari Rabb kami, yang muhkamat, yang mutasyabihat, kami imani semuanya dari Allah. Sifat orang yang berilmu mengembalikan yang mutasyabihat itu kepada muhkamat. Makanya Allah katakan hunna ummul kitab, yang muhkamat ini induk. Yang muskilat, yang masalah-masalah tadi yang rumit, harus dikembalikan ke yang muhkamat. Karena yang muhkamat yang pasti-pasti, yang sudah menjadi kesepakatan ulama salaf, diyakini oleh mereka dari zaman, sahabat, tabi'in. Muhkamat, jelas sudah. Nah, yang muskil-muskil, itu sudah dikembalikan ke situ. Ini menjadi pegangan. Yang muhkamat ini menjadi rujukan dan induk. Apapun yang dari mutasyabihat, yang kamu gak tahu, kembalikan ke sini. Ke yang muhkamat. Maka yang wajib bagi setiap talibul ilm, mempelajari yang muhkamat dengan dalilnya. Dalil yang jelas dan tidak bersayap, tidak yahtamil, dalil yang jelas tidak rancuh baginya, tidak samar. Dia pelajari dari seorang alim makmun, seorang alim yang amanat, terpercaya akidahnya, imannya, agamanya. Karena itu yang akan dia transfer kepada dirinya, ilmu ini. Siapa alim itu? Makanya kata Auza'i, la yu'khadhu hadzal ilm illa man shuhidalahu bittalab. Tidak bisa diambil ilmu ini, agama, kecuali dari orang yang diketahui, masyhud, disaksikan, bitolab, dengan belajar. Sehingga orang aman, tenang, mendengar penjelasan darinya, mendengar jawaban darinya, tenang mengambilnya. Karena orang ini disaksikan memang. Oh fulan, iya, sekian tahun, sekian lama belajar di alim fulan, belajar di sana. Diketahui. Jelas silsilahnya, rentetan, derajat, kemana dia belajar, ke siapa. Nah, masyhud. Disaksikan. Artinya itu ma'ruf darinya. Tidak seperti sebagian orang yang mempercayakan ilmu agamanya kepada orang yang tidak diketahui. Kalau saja dia ditanya, kalau dia ditanya, siapa fulan, dari mana, kamu tahu dia belajar kemana, ke siapa, orang pada enggak tahu. Nah, bukan begitu jalan cara yang benar untuk mempelajari dan mengambil ilmu. Di Ali Imran ayat ke-7, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa'amma alladhina fi kulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dia Allah yang menurunkan kepadamu kitab, padanya ada ayat-ayat yang muhkamat, hunna ummul kitab, itu sebagai induknya Al-Quran. Yang lain mutasyabihat. Adapun yang di dalam kalbunya ada kesesatan, dia mengikuti yang mutasyabihat. Dia tinggalkan yang muhkamat. Ibtigha al-fitnah, begitu dia menginginkan fitnah dan menginginkan pentakwilannya. Dan tidaklah tahu pentakwilannya kecuali Allah. Ayat ini tahdzir dari Allah, peringatan dari Allah agar hambanya tidak mengikuti yang mutasyabihat. Karena Allah jadikan itu tanda atau sifat orang yang dalam kalbunya ada zaigh, kesesatan, mengikuti yang mutasyabihat. Bahkan ayat menunjukkan bahwa kesesatan itu sudah ada. Dalam kalbunya memang sudah tertanam kesesatan. lalu dia mencari-cari ayat atau hadis yang sekiranya menurut dia mendukung dan membenarkan kesesatannya ini. Mendukung dan membenarkan kesesatannya. Makanya metode ahlul bid'ah yang sesat, ya'taqid thumma yastadil. Mereka sudah punya keyakinan dulu. Sudah diyakini dulu. Itu doktrin, itu keyakinan, itu ideologi. Sudah, ini begini. Sudah, ini enggak boleh goyah, enggak boleh berubah, baru kemudian cari pendalilan terhadap keyakinan ini. Ayat, hadis untuk membenarkan yang sudah dia yakini. Dan itu metode orang-orang sesat dengan segala macam tama dan ajarannya. Salaf dan para ulama sunnah tidak demikian. Sebaliknya, yastadil thumma ya'taqid. Mereka cari dalil dulu, kembali ke dalil dulu, ngelihat ayat hadis. Ayat menunjukkan begini, hadis mengajarkan demikian, berarti ini yang harus kita yakini. Begitu mereka berdalil dulu, mempelajari dalil, faham sudah ayat penafsirannya begini, yang benar hadis begini syarahnya para ulama, baru kemudian dia berkeyakinan berdasarkan ayat hadis. Sehingga keyakinannya mengikuti ayat dan hadis, mengikuti dalil. Ahlul bid'ah tidak. Dalil yang harus dipaksa mengikuti keyakinan dia. Sehingga kalaupun bertentangan, direkayasa bagaimana caranya untuk pokoknya harus sesuai dengan keyakinannya. Yang diistilahkan layi a'naqin nusus. Ibarat nas itu kalau punya leher, nusus, itu dipeluntir-peluntir. Ayo harus menggok sini, harus noleh ke sana, harus begini, harus begitu. Dan sebagian mereka mengatakan, ayu ayatin, au hadithin, khalafat madhabana, fa'awilhu aurum tanziha. Ayat apapun, hadis apapun bertentangan dengan madhab kita, keyakinannya, maka harus ditakwilkan, harus nurut ke madhabnya. Ndak, ayat ini harus begini maknanya, supaya tidak bertentangan dengan keyakinannya. Jadi ayat yang dipaksa tunduk kepada keyakinannya. Hadis ini dinafikan, ditolak pendalilannya karena tidak sesuai dengan keyakinannya. Ahlu sunnah tidak demikian. Keyakinannya tunduk kepada nusus. Keyakinannya tunduk kepada dalil. Ngikuti dalil. Makanya Allah tahdir orang-orang yang mengikuti mutasyabihat. Meninggalkan yang muhkamat. Dengan demikian, mengikuti yang mutasyabihat artinya meluangkan waktu untuk mendalami itu, berdebat dalam dan demi mutasyabihat. Bukan sifat seorang alim. Bukan sifat orang yang menerima apa yang Allah turunkan di dalam Quran. Dengan demikian kembali yang wajib bagi talibul ilm, apalagi di awal dia belajar perjalanannya dalam talabul ilm, pelajari yang muhkamat. Karena itu induk, kamu punya pegangan. Ibarat bangunan itu tiang yang akan menyanggah akidahmu nanti. Kamu harus pastikan kekuatan-kekuatannya. Itu yang muhkamat. Pelajari itu. Tekuni dan mantapkan yang muhkamat. Sehingga kemudian ketika datang kepadanya kelak perkara yang mutasyabihat, dia sudah punya rujukan. Dia kembalikan kepada yang muhkamat. Demikian Quranul Karim, ada saja dalil, hatta dalam perkara-perkara akidah, dipakai oleh mukhalifun, orang-orang yang menyalahi akidah ahlus sunnah, akidah salaf, akidah sahabat, berdalil Quran, tapi yang mutasyabihat. Sesat mereka. Kenapa? Karena enggak tahu dan tidak mempelajari yang muhkamah terlebih dahulu. Nasoro misalnya. Bahkan di kalangan muslim, jangan lagi Nasoro. Dari kalangan yang mengaku Islam, ketika mereka membenarkan agama Nasraniyah, agama Nasrani ya, agama Nasrani, Kristen, berdalil dengan Quran. Kata mereka, Allah puji mereka. Allah sanjung. Sehingga Allah sebutkan misalnya dalam ayat, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Kamu dapati orang yang lebih cinta kepada orang yang beriman, lebih sayang ke mereka, orang-orang yang mengatakan diri kami Nasoro. Dzalika biannahum qissisin wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Karena di antara mereka ada para pendeta, para ahli ibadah, dan mereka tidak sombong. Dipuji oleh Allah. Berarti kan boleh, benar agama Nasrani ini. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara ayunahum tafidhu minad dama mimma 'arafu minal haqq. Bahkan mereka kalau mendengar ayat-ayat yang diturunkan kepada rasul nangis karena tahu kebenaran yang mereka dapati. Dipuji orang-orang Nasara di dalam ayat di Al-Maidah. Dan para kaum liberal demikian berdalil ayat ini atau yang semisalnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kalian puasa seperti diwajibkan juga kepada umat sebelum kalian, yakni Yahudi dan Nasoro. Berarti kan diakui oleh Allah agama Nasrani ini. Wahakadha mutasyabihat. Dikemanakan ayat-ayat yang muhkamat? Dikemanakan ayat-ayat yang banyak? Laknat Allah kepada mereka. Wala takulu thalatha. Jangan kalian bilang Tuhan itu tiga. Anda'au lirrahmani walada. Murka semua makhluk Allah ketika mereka mengatakan Allah punya anak. mau dikemanakan ayat-ayat yang ini? Muhkamat. Mau dikemanakan ayat yang muhkamat? Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang menginginkan selain Islam sebagai agamanya, tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia akan menyesal. Inna dina indallahil islam. Agama di sisi Allah hanyalah Islam. Ini muhkamat. Diabaikan sama sekali. Yang mutasyabihat, yang seperti ini. Allah puji kaum Nasoro. Berarti kan sah saja agama Nasrani. Boleh saja orang beragama Nasrani benar-benar saja. Gak boleh dicela, disalahkan. Atau kamu gak boleh menganggap dirimu paling benar karena Islam. Suf mutasyabihat. Jadi sesat dia. Begitu pula seperti wa'idiyah, kaum khawarij, mutasyabihat, hanya memandang dari satu sisi nusus yang berbicara tentang ancaman dan hukuman Allah atau azabnya, melupakan ayat-ayat yang begitu banyak rahmat Allah, ampunannya, sehingga mereka sebutkan misalnya, kan Allah katakan dalam Quran, innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitahu wama lidzalimina min ansar. Yang sudah engkau masukkan neraka, berarti engkau hinakan sudah. Dan orang zalim tidak akan punya pembela di hadapan Allah. Berarti yang sudah dimasukkan neraka oleh Allah, telah dihinakan oleh Allah, tidak akan dimuliakan. Maka enggak mungkin keluar dari neraka yang sudah dimasukkan neraka. Mutasyabihat. Ayat. Allah juga sebutkan di ayat lain, ini semua wa'idiyah seperti khawarij dan yang bersama mereka. Ayat lain menyebutkan, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali penghuni neraka itu, na'udzubillah, ingin keluar dari neraka, dikembalikan lagi mereka ke neraka, maka gak akan keluar. Berarti gak ada yang diselamatkan dari neraka. Gak ada istilahnya orang dikeluarkan dari neraka. Masuk neraka sudah selama-lamanya. Makanya kemudian pelaku dosa besar, yang ancamannya neraka, mereka kafirkan. Neraka di dalamnya selama-lamanya, tidak ada yang keluar sama sekali. Mutasyabihat. Ini yang mutasyabihat. Ayat memang bicara demikian. Coba kalau mereka pelajari yang muhkamat dulu. Enggak begitu jadinya. Yang muhkamat, akidah yang pasti di kalangan salaf ahlu sunnah, bahwa muwahhid, seorang muwahhid tidak akan dikekalkan di neraka. Ini muhkam. Atadri ya mu'ad ma haqullah alal ibad wa ma haqul ibad alallah. Haqul ibad alallah alla yu'adzibhum man la yushriku billahi syai'a. Muhkam. Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Allah tidak akan ampuni kalau disyirikkan dengan yang lain, disekutukan. Masih Allah ampuni dosa-dosa selain itu, selain syirik. Kalau mereka pelajari yang muhkamat akan tahu, selama dosa itu bukan syirik, seorang hamba itu tahtal masyi'ah. Di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni. Dari awal Allah ampuni, enggak akan dimasukkan neraka. Langsung ke surga. Kalau Allah kehendaki dengan keadilannya, Allah azab sesuai dosa hamba itu. Kemudian pasti karena masih ada tauhid, iman dalam dirinya, sekecil apapun itu, dikeluarkan dari neraka. Hadis yang disebut jahannamiyun, dalam keadaan gosong hitam mereka, terbakar. Dibawa ke sungai kehidupan atau sumur kehidupan, disiram. Rasulullah katakan kemudian mereka tumbuh dari asal. seperti tanaman. Kamu tahu biji asalnya, biji apa misalnya, biji mangga atau biji apa. Asalnya biji ditanam, pecah, keluar tunasnya, membesar, membesar, membesar, membesar, sampai jadi pohon. Dari asal manusia, ajabudzanab, setelah disiram air kehidupan tadi, tumbuh-tumbuh-tumbuh kembali, sempurna sampai seperti ciptaannya sedia kala, lalu dimasukkan ke dalam jannah. Hadis Rasulullah SAW, ini muhkam. Sehingga yang mutasyabihat, mutasyabihat seperti tadi, harus dikembalikan ke yang muhkamat. Bahwa na'am, mungkin saja dia diazab kalau Allah kehendaki, itu tahtal masyiah. Tetapi tidak berarti kekal abadi selama-lamanya di neraka enggak akan keluar. Lah. Makanya hadis Rasulullah juga, alama kana minal amal. Alama kana minal amal, seperti apapun amalannya, selama dia tidak musyrik kepada Allah, akan tetap masuk surga, pasti. Dan itu keutamaan tauhid. Selama dia tidak menyekutukan Allah, syirik akbar, tetap harus dan pasti masuk surga. Itu janji Allah. Ini muhkam. Maka semua yang lain dikembalikan ke yang muhkamat. Misalnya ayat juga menyatakan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi. Yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya, hukumannya jahannam. Diazab dia di dalamnya, khalidan, kekal di dalamnya. Enggak cukup itu, Allah murka kepadanya. Gimana? Bagi seorang talibul ilm yang sudah menuntut ilmu dengan benar, tahu yang muhkamat, gampang. Dikembalikan kepada yang muhkam. Ini muhkam, ini pegangan sudah. Selama orang tidak musyrik, dosa apapun, pasti pada akhirnya dia harus masuk surga. Walaupun dia membunuh. Lalu bagaimana ayat mengatakan kekal abadi? Iya. Kekal yang dimaksud bukan selama-lamanya layaknya orang kafir, musyrik lah. Tetapi ayat disebutkan demikian untuk menunjukkan besarnya dosa pembunuh. Sengaja disebutkan demikian agar orang semakin takut, tidak mempermainkan darah atau nyawa orang lain. Sampai seperti itu Allah mengancam tentang dosa pembunuhan. Tetapi tidak akan dia dikekalkan. Atau seperti para ulama katakan, iya itu dikekalkan kalau dia sampai tingkat menghalalkan perbuatan itu. Menghalalkan, meyakini halal membunuh ini. Karena dengan itu telah kufur kepada Allah dan kufur kekal abadi selamanya. Dan mereka tidak akan keluar. Tapi selama dia tahu itu dosa. Dia tahu itu maksiat. Tapi karena lalai, karena emosi, histeris. Karena marah, karena ini sampai dia membunuh. Selama ada iman, tetap dia akan dikeluarkan dari neraka. Itu pun kalau Allah kehendaki untuk diazab sebelum dia bertobat kepada Allah mati. Ini muhkam, enggak bisa digoyang. Muhkamat berdasarkan nusus yang banyak. Ini pun berdasarkan dalil yang banyak. Muhkamat. Ini yang mutasyabihat-mutasyabihat tadi. Kembalikan ke sini. Orang yang ada kesesatannya, gak ngambil yang muhkamat ini, sibuk ngurusi yang mutasyabihat. Diancam neraka. Berarti kekal pengamal yang berbuat dosa besar, kafir sudah, keluar dari Islamnya. Seperti Khawarij. Para teroris. Berarti dia tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir sudah, tauhid. Karena Allah katakan waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Begitu. Dia ambil yang mutasyabihat. Dia tinggalkan yang muhkamat, bukan metode orang yang berilmu. Itu metodenya orang yang ada kesesatan dalam dirinya. Orang yang menginginkan fitnah. Fitnah penyimpangan, fitnah kesesatan, dolalah. Seperti Allah sebutkan dalam ayat. Makanya diingatkan Allah, ditahdir. Rasulullah mengingatkan kembali. Faulaika alladzina sammallahu fahdharuhum. Kalau kamu dapati orang seperti itu, hati-hati. Jauhi mereka. Karena merekalah orang yang Allah sebut. Tinggalkan. Jauhi mereka. Begitu yang mutasyabihat. Yang enggak tahu cara belajar ilmu, yang masuk ke mutasyabihat ini. Masuk ke situ, mendebat di situ. Di situ dia dalami, di situ dia rusak. Sementara dia enggak tahu menau yang muhkamat bagi ahlu sunnah itu seperti apa. Kan begitu para sahabat Rasul belajar ilmu. Karena ilmu atau bahkan Quranul Karim, sumber dari segala sumber ilmu, Allah sendiri yang mengatakan yudhillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Banyak menyesatkan, banyak memberi hidayah, dan tidaklah menyesatkan kecuali orang-orang yang fasik. Ayat Quran. Seperti kata Imam Ibnu Qayyim, nusus dalil Quran ataupun sunnah itu layaknya obat. Kata beliau, wal jahlu daun qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqani nassun fi kitabin aw min sunnatin wa tabibu dzakal alimur rabbani. Kejahilan itu penyakit. Obatnya dua perkara yang saling bersinergi. Nas dari Quran atau dari hadis Rasulullah SAW. Maka dia obat. Tapi beliau katakan perlu tabibnya, yaitu seorang alim rabbani. Ya layaknya obat. Kalau dalam penyakit jasad, penyakit hissi, kamu dapati orang tuamu sakit misalnya. Kenapa Pak? Ini aku sakit perut ini, mahku perih begini begitu. Oh ya, tunggu sebentar tak ke apotek. Kamu di apotek dihadapkan banyak obat. Obat? Kamu bukan ke toko racun, toko obat. Obat semua yang di situ obat. Tidak ada tidak, semuanya obat. Maka kamu putusi sendiri. Ah, ini ada paracetamol, ambil. Ambil 10, brek, 10 biji. Kamu lihat-lihat lagi. Ah, ini ada karbamazepim, ambil 10, brek. Ah, ini ada Zoloft, ambil. Ah, ini ada obat ini, obat itu. Tumpuk banyak, diremuk jadi puyer. Jadi satu, masukkan kapsul, kasihkan ke orang tua yang sakit. Ini Pak obat, minum. mati. Kamu kasih racun? Enggak. Kamu kasih obat? Apa yang salah? Oh, kamu ngasih obat kok. Yang salah kamu bukan ahlinya. Bukan bidangmu. Ngawur. Bukan begitu cara memperlakukan obat, kan begitu. Yang belajar ngerti. Dokter atau apoteker terlebih khusus paham. Oh, obatnya ini kalau boleh dicampur itu. Tapi gak sembarangan. Dicampur pun komposisinya berapa. Yang ini satu, itu satu banding dua misalnya. Gak sembarangan. Ditangani oleh ahli. Baru jadi obat. Bermanfaat, menyembuhkan dengan izin Allah. Sama. Seperti kata Ibnul Qayyim. Quran dan hadis pun sama, obat. Kalau bukan ditangani ahlinya jadi menyesatkan. Ngerusak. Ya, seperti para liberal tadi. Akhirnya agama, semua agama sama. Berdalil Quran loh. Berdalil Quran yang disebutkan ayat Quran. Atau itu kadang hadis Rasul SAW. Atau seperti Wa'idiyah Khawarij. Kekal di neraka berdalil Quran. Bukan di tangan ahlinya. Dan banyak contoh yang semisal ini. Salah satu yang terkadang lucu, terkadang mubkiat, mudhikat. Ya menyedihkan, ya lucu. Sebagian orang, kelompok sesat, mewajibkan sholat bagi wanita yang maaf dalam keadaan haid. Sedang datang bulan. Wajib dia sholat. Kalau ditanya kalian punya dalil? Oh, punya, ada hadis Rasul. Apa itu? Rasulullah katakan, la yakbalullah sholatal ha'id illa bi khimar. Allah gak akan terima sholat wanita yang haid kecuali dengan kerudung yang menutupi bagian kepalanya. Harus pakai kerudung. Menunjukkan wanita haid tetap harus sholat, wajib bagi dia. Mutasyabihat. Dia tidak belajar yang muhkamat. Bahwa wanita haid itu tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Dosa bahkan dia kalau puasa sholat. Bukan lagi berpahala. Kenapa? Tidak ditangani ahlinya. Kalau saja dia rujuk kepada ahlinya. Yang dimaksud wanita haid, wanita yang baligh. Sudah baligh. Harus pakai kerudung kepalanya. Kenapa disebut wanita haid? Karena haid ummul alamat. Induk paling jelas tentang baligh-nya seorang wanita. Kalau usia mungkin masih belum jelas. Mimpi basah masih belum jelas. Ini belum jelas. Tapi kalau sudah haid, sudah pasti baligh. Sudah gak mungkin tidak. Makanya Rasul katakan wanita haid. Artinya yang sudah baligh. Bisa sesat orang. Berdalil hadis. Yang sering dicontohkan juga oleh para ulama. Ketika seorang membaca buku hadis, dia dapati tertulis dalam kitab itu, Al-Hayyatus Sauda Shifa min kulli da' illa sam wa huwal maut. Al-Hayyah dengan titik dua di bawahnya. Hayyah. Artinya ular. As-Sauda yang hitam. Obat dari segala penyakit kecuali kematian. Artinya mati gak bisa diobati, pasti mati. Penyakit lain apapun itu akan sembuh dengan yang dia baca, ular hitam. Dia cari ular hitam, sampai dia dapati, dia bunuh, dia makan. Mati kena racunnya. Karena tidak ditangani ahlinya. Kalau saja dia datang kepada seorang alim, akan menjelaskan kepada dia, ini tashif, ini salah tulis, tidak benar, bukan demikian riwayat hadis. Yang benar dengan satu titik, al-habbatus sauda, biji hitam, jintan hitam itu. Itu yang menjadi obat dari segala penyakit kecuali kematian. Tapi karena ini salah tulis, ketambahan satu titik, maknanya jauh jadi ular hitam. Tidak ditangani ahlinya. Wah, kata banyak contoh. Pernah kita dapati, nah, seorang yang ya teranggap berilmu sebenarnya, tapi tadi penyakitnya dia tidak mempelajari yang muhkamat dan tidak merujuk kepada para ulama rasikhin yang sudah mumpuni ahlinya, sehingga memahami nas dengan kepalanya sendiri, memahami maunya sendiri. Ketika dia dapati hadis Rasulullah SAW, minas sunnah idza tazawwajal bikr an yuqima indaha sab'an, termasuk sunnah kalau orang itu menikahi gadis mukim, yakni tinggal bersamanya selama 7 hari. Selama 7 hari bersamanya, bersama si gadis yang dia nikahi. Mulai dia fahami sekarang, mukim bersamanya berarti gak boleh keluar, gak boleh sholat 5 waktu. Sunnah untuk tidak sholat 5 waktu, karena Rasul katakan mukim bersamanya selama 7 hari. Maka dia di rumah sudah selama 7 hari itu. Wala keluar sholat jamaah, wala ini, wala itu. Sholat jamaah yang wajib dia tinggalkan untuk terus bersama gadisnya yang dia nikahi. Bukan demikian pemahaman hadis. Yang dimaksud, kamu 7 hari bersama dia karena namanya gadis, enggak biasa kenal sama orang asing, perlu penjinaan terlebih dahulu, pendekatan ini itu. Beda dengan janda yang sudah pernah tahu, cukup 3 hari. Makanya Rasulullah beri waktu 7 hari bersama dia. Bukan berarti kemudian kamu tidak sholat 5 waktu ke masjid, terus menerus kamu di rumahnya tidak keluar. Bukan itu yang dimaksud hadis. Permasalahannya pemahaman yang ngawur. Wakam min aibin qaulan sahihan wa afatuhu min fahmihi saqimi. Kadang banyak orang menyalahkan sesuatu yang benar padahal penyakitnya pemahaman dia yang tumpul. Pemahamannya yang salah, ngawur. Ada juga, kita perbanyak contoh untuk jelas bagaimana orang ketika masuk kepada mutasyabihat tidak ke muhkamat, bahayanya. Salah seorang dari mereka mengatakan sunnah setelah orang istinja itu sholat witir. Istinja, kamu BAB, disunnahkan setelah itu sholat witir. Loh, apa dalilnya kok kamu katakan itu? Hadis Rasul, sunnah. Hadis yang mana? Idza stanja ahadukum falyutir. Jika kalian istinja, falyutir, witirlah. Artinya sholat witir. Maka setelah istinja, sunnah untuk sholat witir. Pemahaman dia. Kalau saja dia faham yang muhkamat, merujuk kepada orang yang berilmu rasikhin, dia fahami dengan benar. Bukan begitu maknanya ya akhi. Falyutir yang dimaksud Rasul, ganjilkan. Artinya kamu istinja dengan 3 batu, 5 batu, 7 batu, dan seterusnya. Ganjilkan yang kamu gunakan untuk istinja. Itu yang dimaksud Rasul fal yutir, bukan sholat witir. Wahakadha. Syekh Muhammad bin Hasan al-Banna rahimahullah pernah didatangi seseorang yang mengatakan bahwa haji itu hanya wukuf di Arafah, enggak ada lain. Enggak ada tawaf ifadah, enggak ada lempar jumrah, enggak perlu sa'i, enggak perlu mabit di Mina, enggak perlu mabit di Muzdalifah, enggak perlu ini, enggak perlu itu. Haji cuman wukuf di Arafah. Beliau tanya, kenapa engkau berkata begitu, wahai waladi? Karena anak muda. Hadis Rasul SAW, hadis yang mana? Rasulullah katakan, al-hajju Arafah. Memang hadis Rasul demikian. Haji itu Arafah, artinya wukuf di Arafah. Ya hanya itu haji. Pokoknya selesai wukuf di Arafah, selesai sudah. Sudah menjadi haji, sempurna hajinya. Begitu kamu memahaminya. Iya. Hal hajju Arafah, ya berarti haji itu hanya Arafah. Enggak ada yang lain, enggak perlu. Sudah selesai hajinya dengan itu. Taib. Kalau engkau memahami demikian, kamu enggak perlu sholat. Kamu enggak perlu puasa Ramadan. Kamu enggak perlu ini, enggak perlu itu dari amalan-amalan agama. Enggak usah kamu sholat lima waktu bahkan. Enggak usah puasa Ramadan. Enggak usah sedekah, zakat. Enggak usah. Nah, kenapa? Karena kamu akan mengamalkan hadis Rasul juga. Yang mana wahai syekh? Bukankah Rasulullah katakan, ad-dinu nasiha. Agama itu nasihat. Maka bernasihatlah saja. Nasihati orang. Enggak usah kamu sholat. Karena agama itu nasihat. Sama seperti yang Rasul katakan, haji adalah Arafah. Enggak usah yang lainnya. Kamu enggak usah sholat. Karena agama adalah nasihat. Nasihat saja. Berarti kamu sudah beragama. Di situ dia terbentur. Yang dimaksud Rasulullah bukan itu. Al-hajju Arafah artinya haji itu yang terpenting. Inti yang paling besar dalam haji, na'am, wukuf di Arafah. Bukan berarti tidak ada rukun-rukun wajib-wajib yang lain, masih banyak. Tawaf ifadah, lempar jumrah, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, dan seterusnya. Cukur, menyembelih, masih banyak. Begitu pula hadis, agama itu nasihat, artinya inti yang terpenting dalam agama ini nasihat. Makanya termasuk nasihat kepada Allah, kamu taati Allah. Sholat, lima waktu, puasa, Ramadan, dan lain-lainnya. Al-Muhim, sekedar contoh bagaimana ilmu itu harus dipelajari dengan benar. Dan itu dengan mempelajari yang muhkamat. Dan itu tidak bisa kamu pelajari kecuali dari tangan orang yang ngerti, yang berilmu, yang faham, ahlinya. Kalau tidak, kamu akan sesat, rusak. Adzallahullah ala ilm. Allah sesatkan berdasarkan ilmu. Ngambil comot ayat hadis bisa sesat karenanya. Nasallallahu alaihi wasallam. Kelanjutannya insyaallah untuk kan depan. Allahu a'lam. Wassallallahu alaihi wasallam.